إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة إشاء مسجد أمانة yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah salat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis min majalisil ilm, yang semoga pertemuan ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal saleh, bekal bagi kita semua untuk kehidupan akhirat. Allahumma amin. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, sampai pada hadis yang ke-33, masih dalam pembahasan bab ghuslul janabah, bab mandi janabah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bercerita, kuntu aghsilul janabah, saya dahulu mandi janabah bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayakhruju ila salah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenakan bajunya setelah mandi janabah, lantas keluar untuk melaksanakan salat. Wa inna buqa'al ma'a fi thawbihi, dalam keadaan pada baju Nabi alaihi salatu wassalam terdapat bekas air mani. Jadi posisinya Rasul usai melakukan mandi janabah bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah selesai mandi janabah, beliau mengenakan bajunya, kemudian keluar menuju salat, dan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha baju tersebut ada bekas air mani yang menempel pada baju tadi yang dikenakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasul tetap menggunakan baju tersebut untuk menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya air mani itu suci, tidak najis. Bukan berarti Rasul alaihi salatu wassalam tidak memperhatikan kebersihan bajunya, tapi sengaja beliau menunjukkan yang demikian kepada umatnya untuk memberikan pelajaran kepada mereka melalui praktek langsung yang disaksikan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan kepada mereka bahwasanya air mani itu suci, tidak najis. Terbukti kisah yang semacam ini tidak terulang. Ya, bukan berarti sering dijumpai ada bekas air mani pada bajunya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak. Tapi hanya beberapa kali waktu, salah satunya yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sengaja dilakukan yang demikian untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat, pengajaran kepada mereka melalui praktek dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya air mani suci, tidak najis, sehingga ketika mengenai baju kita kemudian tidak kita cuci langsung digunakan untuk sholat, maka sah sholatnya. Ya, mungkin kalau secara pelajaran dengan lisan hanya pemberitahuan, banyak para sahabat yang menganggap bahwasanya air mani itu sesuatu yang mungkin kotor, bahkan najis, ya, sehingga harus dihindari. Dan mungkin belum puas kalau hanya sekedar dikatakan kalau air mani itu suci. Rasul langsung memberikan praktek yang disaksikan oleh para sahabat. Baju yang terkena air mani dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengimami salat. Ini menunjukkan bahwasanya sangat tegas tanpa keraguan bahwasanya air mani itu suci, tidak najis. Wa fi lafdin li muslim, dalam lafaz milik Imam Muslim disebutkan tambahan lafaz, laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farka. Ketika aku melihat ada bekas air mani pada baju Nabi alaihi salatu wassalam, aku bersihkan bekas air mani tadi pada baju Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan kuku. Ya, jadi beliau kerik begini dengan kukunya, tidak dicuci. Ya, seandainya itu sesuatu yang najis, tidak boleh disentuh secara langsung. Ya, harus dicuci terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu taala anha membersihkan bekas air mani yang ada pada bajunya Nabi alaihi salatu wassalam, yang seperti yang kita ketahui tentunya akan mengering dan mengeras, beda dengan air yang lain. Beliau bersihkan, Aisyah radhiyallahu taala anha, cukup dengan dikerik menggunakan kuku beliau. Fayusalli fihi. Setelah itu Rasul langsung menggunakannya untuk sholat. Ya, ini menunjukkan faedah yang sangat jelas, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, bahwasanya air mani itu suci, tidak najis. Sehingga kalau terkena baju kita, celana kita, sarung kita bekas-bekas dari air mani, maka tidak mengapa, dan itu bukan najis yang harus dicuci. Anibidina a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila seorang suami telah duduk di atas empat anggota tubuh istrinya, ya, empat anggota tubuh yang dimaksud di sini dua tangan dan dua kakinya, thumma jahadaha, Kemudian dia hendak menggauli istrinya, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi janabah. Lafaz ini, hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu sebab wajibnya mandi janabah, yaitu ketika bertemu dua khitan. Ya. Ketika bertemu dua khitan, suami menggauli istrinya, maka wajib untuk mandi janabah. Wa fi lafdin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim diberi tambahan, wa illam yunzil, sekalipun tidak keluar air mani. Semata-mata ketemu dua khitan dan sudah terjadi hubungan badan, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, walaupun tidak keluar tetap wajib mandi janabah. Ya, tetap wajib mandi janabah, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Jadi patokannya kalau sudah dianggap telah berhubungan badan, masalah durasi, masalah keluar atau tidak, ini tidak dianggap dalam syariat. Yang dianggap kalau sudah bertemu dua khitan, wajib mandi janabah. Walaupun sejenak, walaupun tidak keluar, tetap wajib mandi janabah. Hanifidina azani allahu wa iyyahu. Hadis ini, menurut sebagian para ulama, seperti yang dinukilkan oleh dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, menjadi nasikh. Nasikh itu menghapus hukum dari hadis yang lain, yaitu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, di antara cuplikan sabda beliau, al-ma'u minal ma. Al-ma'u minal ma. Wajib mandi kalau keluar air mani. Air itu dari air. Maksudnya, wajib mandi janabah kalau keluar air mani. Sebagian para ulama menganggap ini berlaku saat hubungan suami istri. Kalau tidak keluar, maka tidak wajib mandi janabah. Untuk hukum ini dihapus dengan hadis Abu Hurairah yang telah kita baca. Kalau sudah bertemu dua khitan, suami dan istri melakukan hubungan badan, walaupun tidak keluar, maka tetap wajib mandi janabah. Ya, tetap wajib mandi janabah. Hanifidina azani allahu wa iyyahu. Ini penjelasan dari Nabi secara langsung berkaitan dengan hukum toharoh yang mungkin sedikit bersifat privasi, gitu ya. Tapi dijelaskan dalam syariat kita, ma'asyiral muslimin azani allahu wa iyyakum, menunjukkan betapa lengkap, betapa sempurna, betapa menyeluruh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam urusan yang semacam ini dibahas dalam syariat kita. Kapan wajib mandi, kapan tidak wajib mandi. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Kalau terjadi hubungan badan, wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Kalau hanya sekedar berjumbu, ya, hanya sekedar berjumbu, tidak ada hubungan badan di situ, maka dilihat apakah keluar mani ataukah tidak. Kalau tidak keluar mani, hanya keluar madi, ya, seperti yang sudah kita singgung, madi itu air yang keluar ketika syahwat memuncak. Ya, biasanya tidak dirasakan keluarnya oleh pemiliknya dan bentuknya lebih cair ketimbang air mani yang cenderung kental untuk laki-laki. Hadibidina azani allahu wa iyyakum. Ketika kalau suami istri bercumbu, kemudian tidak ada hubungan badan di situ, apakah wajib mandi? Dilihat. Ketika ada maninya, maka wajib mandi. Tapi kalau tidak ada, hanya madi misalkan, maka cukup dibersihkan kemaluannya, berwudu, dan tidak perlu mandi. Nah, hakala yihadibidina azani allahu wa iyyaku. Kemudian hadis yang berikutnya, al haditsul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. Ini hadis yang terakhir untuk bab mandi janabah. Karena yang berikutnya insyaallah taala kita masuk pada bab tayamum. An Abi Ja'far Muhammad ibni Ali ibni Al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari Abu Ja'far Muhammad ibni Ali ibni Al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala an. Ini cicitnya sahabat Ali ibnu Abi Talib. Cicit dari sahabat Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala an. Annahu kana huwa wa abuhu. Suatu ketika Muhammad ibni Ali bersama dengan ayahnya Ali ibnu Al-Husain berkunjung menemui Jabir ibn Abdullah. Wa innahu qaumun. Ketika itu Jabir ibn Abdullah sedang menerima tamu-tamu yang lain. Ada banyak tamu di sekitar atau di rumah Jabir ibn Abdullah. Fasaluhu 'anil ghusli. Mereka bertanya kepada sahabat Jabir ibn Abdullah tentang mandi janabah. Berapa banyak air yang digunakan untuk mandi janabah. Faqala, maka Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, yakfika sa'un. Mandi janabah cukup dengan ukuran satu sa' air. Satu sa' kanibidina azani Allah wa iyyakum, kalau diukur begitu kurang lebih satu ember kecil itu satu sok ya, ember kecil mungkin kalau diisi gayung antara 4 sampai 5 gayung isinya, tidak terlalu banyak. Ini jawaban dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Berapa ukuran air yang digunakan untuk mandi janabah? Jabir menjawab, cukup satu sa'. Faqala rajulun, di antara hadirin yang ada saat itu, ada yang berkata, ma yakfini. Kalau cuma segitu, untukku enggak cukup. Kalau hanya ember kecil, buat saya enggak cukup. Faqala Jabir, maka Jabir ibn Abdullah mengatakan, kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairun minka. Kemudian Jabir mengatakan, ukuran tadi cukup bagi orang yang lebih baik, lebih lebat rambutnya dari rambutmu dan lebih tinggi kedudukannya. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Jabir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir mengatakan itu ukuran yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi janabah menggunakan satu sok air. Ukurannya kurang lebih satu ember kecil yang kalau diisi dengan gayung yang kita ketahui ukurannya itu kurang lebih 4 sampai 5 gayung saja. Sudah cukup untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan Rasul digambarkan oleh Jabir bin Abdullah rambutnya lebat, bukan sosok yang rambutnya tipis. Kan ada orang yang rambutnya tipikalnya lebat. Ya, ini kadang kalau disiram air tidak langsung masuk ke kulit kepala. Ada yang rambutnya tipis. Ini enak karena irit sabun dan sampo. Ada yang minim rambutnya. Ya, minim. Karena memang mungkin ada masalah dari faktor tumbuhnya rambut atau bagaimana, sehingga enggak begitu banyak rambut yang tumbuh. Ada yang gundul. Nah, Rasul digambarkan oleh Jabir bin Abdullah itu lebat rambutnya. Hitam dalam riwayat yang lain. Sudah lebat, hitam, terkadang panjang, terkadang pendek. Kalau panjang sampai menyentuh pundak beliau, kalau pendek seukuran telinga beliau. Ya, itu ukuran rambut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan rambut yang tebal, Rasul bisa menggunakan air seukuran ember kecil untuk mandi janabah. Untuk mandi janabah. Ini menunjukkan kepada kita, bukan berarti harus ember kecil. Kalau enggak pakai ember kecil maka tidak sah mandi janabahnya, enggak. Tapi ini untuk menunjukkan kepada kita, Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada kita salah satu adab hemat penggunaan air. Ya, hemat dalam penggunaan air. Mungkin di tempat yang mudah airnya, tinggal bayar PDAM dan tarifnya pun murah, walhamdulillah. Atau di tempat-tempat yang airnya melimpah ruah, itu tidak terasa. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Lain ceritanya kalau tinggal di sebuah daerah yang air atau kebutuhan air sangat-sangat minim. Ya, karena memang enggak ada sumber air di situ, semuanya harus beli, itu pun tidak bisa beli dalam jumlah yang besar, dijatah supaya semuanya dapat secara rata dan sama. Nah, di situ baru terasa nikmatnya air. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Dan Rasul mencontohkan dalam hadis ini kepada umat beliau alaihi salatu wassalam dimanapun mereka berada untuk menghargai nikmat air. Salah satunya berhemat dalam menggunakan air. Nah, thumma ammana fi taubin. Kemudian Jabir bin Abdullah salat mengimami kami menggunakan satu helai baju. Ya, kalau kita menggunakan beberapa lapis baju, ya kan, ada celana, sarung, kemudian baju koko. Di dalam baju koko ada baju lagi, kan gitu ya. Jabir bin Abdullah pada masa itu mengimami para sahabat dan sebagian tabi'in menggunakan satu lembar kain. Ya, satu lembar kain. Tentunya kainnya panjang. Mirip kayak kain ihram. Cara pemakaiannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dikalungkan di leher, kemudian dimasukkan untuk menutupi bagian bawah. Ada gambarannya. Jadi apa namanya, bukan berbentuk sarung, tapi berbentuk seperti kain ihram, panjang kayak selimut yang besar. Bagian ujungnya diikatkan, digantungkan di kepala. Kemudian sisanya itu dipakai untuk menutupi bagian bawah auratnya. Dilipat, dibebet kayak bikin sarung. Itu ya, ada gambaran ya. Nah, itu disebutkan dalam hadis riwayat yang lain, dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan itu diperbolehkan, sah. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Secara kesahannya, keabsahannya memang sah, tapi secara afdholiyahnya harus menggunakan baju yang lengkap. Kalau memang ada, kanifidina azani Allahu wa iyyakum, alhamdulillah untuk saat ini sesederhana mungkin ekonomi seseorang, simpanan bajunya banyak. Ya, walaupun dia enggak berada orang biasa-biasa, itu bajunya banyak. Di zaman dahulu, zaman Nabi alaihi salatu wassalam, simpanan baju para sahabat yang memang betul-betul fuqara wal masakin sangat minim. Ada yang cuma satu helai, dua helai, tiga helai, enggak lebih. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bahkan ada yang punya cuma satu sarung digunakan gantian dengan suami dan istrinya. suaminya sholat, selesai sholat buru-buru pulang. Ya, gantian karena sarungnya mau dipakai istrinya untuk sholat. Khamibidina azani allahu wa iyyakum. Ada yang sampai tingkatannya seperti itu. Nah, untuk zaman sekarang, walhamdulillah semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengamalkan syariat menggunakan baju yang indah, baju yang sopan, menutup secara utuh aurat kita, digunakan untuk beribadah salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdin, dalam lafaz riwayat Imam Muslim terdapat tambahan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yufrighul ma' ala ra'sihi thalatan. Ada tambahan kata Jabir, dengan air yang sedikit, satu ember yang kecil tadi, Rasul bisa menuangkan air di kepala beliau 3 kali cidukan. Ya, 3 kali siraman, ya. Disiramkan di atas kepala beliau, ikhwanibidina azani allahu wa iyyakum, untuk mempertegas bahwasanya ukuran satu sa', ukuran satu ember kecil bisa digunakan untuk mandi janabah. Nah, hakada ikhwanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan faedah dari hadis yang terakhir, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, wajibnya mandi janabah. Ya, wajibnya mandi janabah. Tanpa mandi janabah tidak sah salat seseorang kalau kondisi junub. Kemudian faedah yang berikutnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajari kepada umatnya di antara bentuk mensyukuri nikmat air yang Allah berikan kepada umat manusia, hemat dalam penggunaan air. Hemat dalam penggunaan air. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini beberapa faedah dari 3 hadis yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun pembahasan yang berikutnya, insyaallah taala masuk pada pembahasan bab tayammum biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.